Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalina wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan, keilmuan, dan amal soleh kita dalam rangka memperbaiki aktivitas agar lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sama-sama mempelajari ilmu, ya, mengkaji ilmu supaya dengan ilmu tersebut kita bisa memperbaiki kualitas amal soleh kita, khususnya berkenaan dengan aktivitas pendidikan yang kita lakukan di pesantren ini. Ya, tentu ini adalah pekerjaan yang sangat besar, ya, tugas yang sangat mulia dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain. Oleh karena itu, kita tidak bisa melaksanakannya sembarangan. Ya, kita tidak melaksanakannya asal-asalan. Ya, tetapi butuh kepada ilmu. Ya, karena prinsip kita sebagai seorang muslim adalah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan bertindak, beramal. Ya, kita harus tahu ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan, ya, dan juga hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Artinya digunakan untuk belajar atau tidak. Pendengaran kita digunakan untuk belajar atau tidak, penglihatan, begitu juga hati kita. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan modalnya untuk kita semua. Ya, jadi modalitas belajar, ya, yang sebenarnya juga dibahas di dalam ilmu pendidikan, ya, Al-Qur'an sudah memberikannya kepada kita. Artinya kalau sekarang ada pemahaman dari ilmu pendidikan bahwa setiap orang punya modalitas belajar masing-masing, ya, ada yang auditorial, ya, ada yang apa itu, visual, dan ada yang kinestetik, ya, lalu kemudian mengkhususkan orang itu, saya mah gaya belajarnya auditorial, mendengar aja. Kemudian dia tidak mau membaca. Ya, ada yang mengatakan, oh saya visual, saya membaca, saya nggak mau mendengarkan. Jadi guru menerangin juga dia tidur, nggak apa-apa. Ya, jadi itu pemahaman yang salah. Padahal kata Allah apa? Mau pendengaran, mau penglihatan, ya, mau hati, fisik, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya apa? Kita harus menggunakan semua. Selama kita masih bisa mendengar, maka gunakan pendengaran. Jangan menjadi alasan ilmu pendidikan yang sekarang. Gitu. Saya mah bukan orang visual gitu. Saya mah orang kinestetik, orang apa? Ya, orang auditorial. Jadi dia mendengar saja, enggak mau melihat, enggak mau membaca. Padahal dia masih bisa melihat. Ya, atau saya mah orang visual. Saya emang enggak mau mendengar. Padahal dia masih bisa mendengar. Itu akan dipertanggungjawabkan. Kul ulaika kana anhu Mas'ul artinya modalitas belajar dalam dalam pendidikan Islam ya adalah menggunakan semua potensi yang ada ya, selama masih mendengar, bisa mendengar, maka gunakan pendengaran itu. Selama masih bisa melihat, gunakan penglihatan itu. Ya, jangan kemudian terkecoh membuat selama akal kita masih berfungsi untuk bisa menghafal, hafalkan. Ya, jangan mengatakan, ah saya mah bukan orang yang tipe penghafal. Oh, itu kan alasan saja. Itu sebenarnya alasan saja dia untuk malas. Padahal setiap orang diberikan kemampuan ya untuk bisa menghafal. Bahkan kita di Sahih Bukhari ya, kitab yang sangat memuat banyak dasar-dasar dari keilmuan. Jadi sebenarnya juga kita bisa mengambil ilmu pendidikan dari sana. Ya, dalam Kitabul Ilmi itu berisi tentang ilmu pendidikan, tentang keilmuan. Jadi itu yang harus dijadikan rujukan. Ya, dalam Sahih Bukhari kan ada apa? Hifdzul ilmi, menghafal ilmu. Jelas di Sahih Bukhari. Mau dibandingkan dengan buku apa? Ya, buku-buku pendidikan, ilmu pendidikan, buku-buku psikologi yang lain. Ya, tentu kita sebagai seorang muslim ya harus lebih mengedepankan Sahih Bukhari daripada buku-buku yang lain. Gitu. Jelas itu, coba kalian buka Sahih Bukhari yang asli, jangan Tajridus Sharif, enggak ada judulnya. Tajridus Sharif makan ringkasan hadis-hadis diringkas, enggak ada judulnya. Enggak akan tahu kamu judulnya, padahal judul itu penting. Judul yang dibuat oleh Imam Bukhari itu adalah kesimpulan-kesimpulan dari hadis-hadis. Ya, bahkan pilihan-pilihan fikih Imam Bukhari itu ada di judul-judul yang beliau tulis. Jadi ada Hifdzul Ilmi. Situ dikemukakan hadis Abu Hurairah ya, tentang Abu Hurairah yang rajin menghafal. Ya, bahkan dia diberikan keistimewaan dengan apa? Abu Hurairah itu. Abu Hurairah kan adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, menghafal hadis. Ya, padahal dia cuma sekitar 3 tahun dengan Rasulullah SAW, mengalahkan sahabat yang lebih lama. Ya, Abu Bakar itu kan berteman dari dulu, sebelum jadi nabi juga. Umar, Utsman, ya Ali. Ya, tapi Abu Bakar mengalahkan sahabat yang lain. Dia datang dari Yaman, dari kabilah Daus. Ad-Dausi. Ya, itu kan beliau mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini suka lupa kalau menghafal. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh apa? Membentangkan selendangnya. Belum pernah baca ini kayaknya di sini. Ya, lalu Rasul mendoakan. Ya, setelah doa itu, ya setelah Rasul mendoakan itu, kata Abu Hurairah, aku tidak pernah lupa lagi. Ya, jadi selalu ingat. Jadi berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebenarnya akal itu bisa atau tidaknya tergantung kita menggunakan atau tidak. Jadi misalnya Ad-Dadau ya, itu ketika ditanya bagaimana beliau bisa menghafalkan begitu banyak. Ya, beliau mengatakan sebenarnya setiap manusia diberikan potensi akal yang sama. Tapi ya apakah dia menggunakannya atau tidak, itu aja perbedaannya. Perbedaannya itu aja. Bagi orang yang rajin, yang semangat, yang bersungguh-sungguh, dia akan bisa. Tapi kenapa kita enggak hafal-hafal, yang enggak pernah mau menghafal? Bagaimana bisa hafal kalau kita tidak mau menghafal? Kadang-kadang kan mau menghafal itu mikir dulu, mikir, kelamaan mikirnya akhirnya malas gitu kan. Menghafal itu. Karena kalau dijalani sebenarnya enggak akan kerasa. Ya. Gitu, itu yang menimpa penyakit kebanyakan orang ya, termasuk saya juga sih. Ya. Jadi Tentang ilmu pendidikan ini ya, kita harus gali yang pertama dari panduan wahyu dulu ya, panduan syariat. Nah, setelah itu juga kita bisa melengkapinya dengan akal ya, dan juga eksperimen ya, atau pengalaman-pengalaman. Ya, seperti para ulama yang sudah menuliskan kitab-kitab mereka itu, bagaimana mereka ya melaksanakan panduan dari wahyu ya terhadap dunia pendidikan, yang kemudian mereka olah dengan praktek mereka, sehingga ada ilmu-ilmu yang dihasilkan dari tajrubah ya, tajrubah, jadi dari eksperimen, dari pengalaman mereka ya, sehingga itu menjadi satu ilmu ya. Karena kalau misalnya kita mau neliti sendiri, mau eksperimen sendiri ya, itu kan nggak akan cukup waktu, kelamaan ya. Jadi sebenarnya para ulama dulu juga sudah melakukan banyak eksperimen tentang dunia pendidikan, sehingga kesimpulan-kesimpulannya itu banyak dituliskan oleh mereka di dalam kitab-kitab mereka, sehingga itu menjadi ilmu yang didasarkan pada eksperimen, pada pengalaman. Jadi eksperimen atau adi ya, ilmu adah itu adalah ilmu yang dihasilkan dengan apa ya, dengan cara berulang-ulang, sehingga menjadi satu hukum ya, sesuatu yang berulang-ulang, begini hasilnya ya, seperti yang dilakukan juga oleh orang-orang barat sekarang kan, mereka melakukan eksperimen. Tapi tentu yang menjadi landasan eksperimen mereka berbeda dengan kita. Ya, kalau mereka kan kebanyakan itu melakukan eksperimennya terhadap binatang. Orang-orang barat itu untuk menemukan suatu teori, mereka eksperimennya kepada binatang. Padahal beda antara binatang dengan manusia, tidak bisa hukum yang ada di binatang diterapkan kepada manusia. Nah, sedangkan para ulama itu eksperimennya eksperimen manusia. Ya. Nah, kita masih dalam pembahasan tentang lembaga pendidikan. Ya, jadi bagaimana sistem lembaga pendidikan yang sudah berjalan, yang sudah dilakukan, dialami oleh para ulama ya, kita berusaha untuk merekam jejak-jejak mereka ya, sehingga bisa menemukan gambaran ya, karena sejarah pendidikan Islam ini selalu berusaha untuk dihilangkan, dilenyapkan, seakan-akan tidak ada. Jadi kalau orang sekarang belajar tentang ilmu pendidikan di perguruan-perguruan tinggi ya, itu yang dijadikan modelnya kan, atau ketika bicara sejarahnya itu ya, merujuk kepada sejarah-sejarah barat, sejarah pendidikan ini ya. Dari mulai apa? Dari mulai masa kegelapan mereka, masa kemunduran, ya, the dark age, ya. Jadi masa kemunduran mereka di abad pertengahan. Nah, itu dijadikan awal sejarah. Nanti muncullah perkembangan pendidikan modern dan sebagainya. Ya, nggak pernah dibuka mata kita. Ya, pada saat the dark age yang dialami oleh orang-orang barat itu, justru apa yang sedang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu? Ya, itu kan kemajuan. Ya, kemajuan peradaban, kemajuan pendidikan kaum muslimin. Jadi enggak pernah dibuka. Jadi mereka menganggap bahwa ketika ada dedak itu kemunduran, sebelum itu apa? Mereka enggak pernah bertanya. Karena mereka melihat sejarah mereka itu ya berdasarkan kondisi mereka, berdasarkan cara pandang mereka. Nah, yang menjadi prihatin adalah kita orang muslim tapi menggunakan cara pandang mereka dan melupakan cara pandang kita sendiri, sejarah kita sendiri. Jadi melupakan sejarah kita sendiri. Ya. Nah, makanya merasa perlu ya bagi kita untuk mencoba mengetahuinya, ya, membuka cakrawalanya yang tidak banyak dibuka oleh orang lain. Ya, sehingga seorang muslim ya harus bangga dengan sejarah muslimnya, bukan malah salah kebanggaan. Karena banyak tidak tahu, mereka bodoh daripada peradaban Islam, daripada pendidikan Islam, jadi menganggap bahwa Islam itu terbelakang, Islam itu harus mengikuti barat. Karena kebodohan terhadap peradaban Islam. Mereka enggak tahu peradaban Islam. Jadi sekarang itu sok tahu, mereka belajar dari ilmu barat seakan-akan paling keren, paling hebat. Islam itu dianggapnya kuno, dianggapnya mundur, terbelakang dan sebagainya. Sehingga mereka ingin mengajak orang Islam itu agar mengikuti barat. Ini adalah kebodohan. Kebodohan mereka terhadap peradaban Islam yang lebih hebat, ya, daripada peradaban barat yang dikembangkan sekarang. Ya, nah dalam masalah pendidikan, ya, lembaga yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin, dibangun oleh kaum muslimin, ya, sebenarnya tidak banyak, ya, namanya juga sudah jelas tertulis di dalam kitab mereka, ya, tertulis di dalam perkataan para ulama, ya, yaitu namanya apa pendidikan dasarnya itu, kutab, ya, jamaknya al-katatib. Yang pertama di sini disebutkan tiga lembaga, ada kutab, kemudian masjid, dan yang ketiga al-madaris, ya, madrasah. Walaupun namanya ada yang berbeda, misalnya ada kutab, ada juga mahzoroh, ya, mahzoroh atau mahdoroh. Di sebagian tempat ada istilahnya pakai mahzoroh, mahdoroh, ya. Nah di sini dalam tulisan ini yang ditulis oleh Dr. Rogib Asirjani, ya, berusaha digambarkan konsepnya seperti apa, ya, berdasarkan sejarah-sejarah yang ada. Ya. Nah kita sebelumnya sudah membahas tentang apa kurikulumnya, ya, artinya pelajaran-pelajaran apa saja yang menjadi pelajaran intinya, ya, sudah kita bahas pelajarannya itu apa saja yang menjadi intinya, apa? Al-Qira'ah. Ya, Al-Qira'ah, kitab Al-Qur'an. Intinya Al-Qur'an dulu. Akhlak. Ya. Sudah kan? Ya. Tuh, kisah-kisah dan sebagainya. Bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang di sini dijelaskan, ya, sekilas tentang ujroh, ya, apa itu ujroh? Rotibah, ya, kalau kita gaji. Jadi sebenarnya sumber keuangan lembaga pendidikan Islam dari mana sumber keuangannya? Adalah dari wakaf, ya. Jadi ada musinin, ya, orang-orang yang berinfak, ya, mereka menginfakkan itu. Ya. Di sini dijelaskan kasih wa kana katsirun min haula il muallimin, ya, kebanyakan dari para guru itu ya'khuduna ujrata naziri ta'limihim lisibyan. Mereka mengambil, ya, ujroh, imbalan, ya, sesuai dengan pengajaran mereka terhadap anak-anak. Ya, jadi kalau kita pelajari, ya, sebenarnya kutab-kutab itu juga biasanya namanya itu adalah dengan nama tokohnya, dengan nama pendirinya kutab itu, dengan nama mereka biasanya. Ya, karena kutab ini dipimpin oleh para ulama sebenarnya. Pemimpinnya itu ulama. Jadi enggak sembarangan orang mendirikan kutab yang tidak punya paham ilmu syariat, tidak paham ilmu agama, dia jadi pimpinan tidak. Jadi selalu di setiap kutab itu ada ahli ilmunya, ada ahli ilmunya, ada ahli fikihnya sebagainya. Ya. Gitu. Nah, sehingga dinamakan dengan nama mereka. Nah, sumber keuangannya itu dari infak, dari apa? Dari wakaf. Ya, jadi dari wakaf kaum muslimin. Termasuk juga ada bantuan dari pemerintah. Ya, dalam arti betul-betul membantu. Kalau sekarang kan pemerintah memberikan bantuan, ya, apakah benar-benar membantu atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Ya kan? Membantu ada syarat dan sebagainya itu apa namanya? Mereka tidak benar-benar membantu lah gitu. Ya, sampai harus dipotong ya 30% bahkan 50% itu parah. Jadi ngasih bantuan dipotong 50%, 50%-nya buat mereka. Korupsi itu. Ya. Korupsi itu korupsi bukan hal seperti itu. Sekarang kan dari pemerintahnya misalnya memberikan bantuan 500 juta. Tapi nyampe di kualitasnya 500 juta, nyampe ke sekolahnya 250. Setengahnya 250 juta. Nah, setengahnya lagi kemana? Ya buat orang itu. Para pejabat itu yang menyampaikan, yang menyalurkan. Ya, dan itu dianggap wajar sekarang itu. Bagaimana mau tidak benar pendidikannya berjalan karena dibangun dengan cara-cara yang seperti itu, cara-cara yang tidak halal. Ya, makanya kacau pendidikan kita sekarang. Nah, para khalifah atau para pemimpin dahulu itu enggak ada yang kayak begitu. Mereka membantu itu betul-betul ingin membantu. Bahkan kalau kurang ditambah. Ini kan malah dikurangi kalau kita sekarang itu. Ya, malah dikurangi. Ya. Nah, jadi ini benar-benar bukan hanya sistem yang harus dirubah sekarang itu, ya, yang terjadi sistem sekarang itu, baik dalam sistem pendidikan ataupun yang lainnya, bukan hanya sistemnya harus dirubah, orang-orangnya yang harus dirubah. Karena mau sistem mau diatur pendidikan yang bagaimanapun, kalau mental orangnya seperti itu, tetap aja mereka nggak akan benar. Mentalnya mental koruptor, mental korupsi mereka itu. Dan sudah wajar. Jadi hal seperti itu sekarang sudah dianggap wajar. Ya, potongan-potongan. Jadi mereka udah enak, udah dalam posisi yang enak. Ya, gitu. Dalam zona aman, zona enak gitu. Kayak begitu aja udah. Bahkan dijadikan sebagai ya penghasilan buat mereka. Makanya kita menjadi heran gitu. Dia sebagai pejabat yang berapa sih gajinya, tetapi punya rumah yang mewah, punya kendaraan yang mewah, bahkan berganti-ganti dan sebagainya. Itu dari mana kalau tidak dari itu, dari seperti itu. Ya, sama para pemimpin juga ya, bupati ya dan sebagainya. Itu kan mereka kalau dilihat dari gajinya berapa sih gitu. Tapi kenapa orang banyak yang berlomba-lomba ingin jadi pejabat? Ya, tapi ternyata ya mereka mendapat uang yang besar itu ya dari proyek-proyek. Jadi kalau ada proyek pembangunan dan sebagainya, itu kan yang mengesahkan siapa? Pemimpin. Ya, pejabat itu. Ya, nah, dalam pikiran mereka ya, karena sudah menjadi watak, menjadi mental mereka, bahwa tanda tangan itu tidak gratis. Gitu, tanda tangan enggak gratis. Ya, jadi di situ mereka mendapatkan uang, oh, gitu ya. Nah, ini kacau, udah punya mental seperti itu, kacau. Ya, nah sedangkan jadi enggak melihat, enggak berorientasi bagaimana cara perbaikan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, enggak. Yang penting mereka dapat uang. Makanya kacau. Nah, dari sejarah Islam itu sangat hebat sekali karena pemerintah betul-betul ya membiayai sekolah-sekolah itu dengan benar sehingga sekolah itu gratis, tidak membayar dari Kecuali kalau tidak ada bantuan pemerintah, ya ada orang tua dari santri itu yang memang dia mampu, ya dia maka memberikan. Bahkan di sini bukan hanya mental para pejabat saja, bukan hanya mental para pemimpin saja, tetapi juga mental guru. Guru itu memang harus diberikan apa namanya? Ya, memberikan haknya, diberikan kesejahteraan, diberikan bahkan di antara ciri ya ataupun cara memuliakan ilmu. Kan Allah Subhanahu wa taala kan sudah meninggikan ilmu. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah meninggikan ilmu. Jadi posisi ilmu itu tinggi. Nah, kita sebagai manusia bagaimana cara menghargai ilmu? Kita kan enggak bisa memberi pahala, yang memberi pahala itu Allah. Kadang-kadang kan banyak orang yang salah paradigma, salah pandangan. Jadi nyuruh orang tapi dia apa bilang nantilah dapat pahala. Emangnya dia yang ngasih pahala? Manusia itu bukan memberi pahala, yang memberi pahala itu siapa? Allah. Nah, manusia cara menghargainya, dan itu sudah dilakukan dalam sejarah Islam, ya adalah memberikan gaji yang besar. Ya, sekarang itu kan salah pemikiran. Pokoknya ustaz-ustaz yang ngajar agama itu udah ikhlas aja. Justru dulu itu lebih tinggi. Ya, diberikan gaji yang sangat tinggi, ya, kepada para orang-orang berilmu, kepada para pengajar, apalagi pengajar agama. Karena dalam sejarah dalam peradaban Islam itu ilmu akhirat lebih ditinggikan daripada ilmu dunia. Sekarang kan kebalik, ilmu dunia itu ya enggak ada nilai itunya. Pokoknya ikhlas ajalah gitu. Itu ilmu akhirat sekarang. Kalau ilmu dunia baru mahal. Ya kan? Belajar matematika, les ini, les itu, les piano gitu kan, bayar mahal. Sedangkan ilmu akhiratnya ya udah ikhlas aja. Ya, gitu. Jadi salah persepsi. Dulu dalam peradaban Islam justru ulama itu dihormati. Bahkan orang yang nerjemah itu yang bisa menerjemahkan buku atau juga menulis buku itu kan mereka diberikan imbalan, diberikan emas seberat buku yang dia terjemahkan. Seberat buku itu. Berikan emas. Emas loh, bukan apa? Ya, bukan aluminium, tapi emas. Ya, emas kan kecil aja kan berapa gram mahal harganya, apalagi ini seberat buku. Tapi ingat, mentalnya bukan mental materialis dari guru. Sekarang kan permasalahannya sudah guru itu tidak dihargai, kecil penghargaannya, mental gurunya juga materialisme. Jadi kacau. Ya, jadi sekarang itu guru dilecehkan, tidak dihargai. Ngasih bantuan, suruh ngantri. Gitu kan, suruh datang ke bank, suruh datang ke ini, suruh datang ke sana. Jadi kayak apa? Jadi tidak dihargai guru, dilecehkan. Kayak orang-orang apa ya yang dapat bantuan ya BLT itu harus berdesakan, harus ngantri, ada nenek-nenek gitu kan bawa anak sebagainya. Itu apa? Seperti itu. Nah, guru mau disamakan dengan seperti itu. Ya, harus nunggu. Ya, begitu. Jadi penghargaan terhadap gurunya tidak ada, dan gurunya pun mental gurunya mental materialisme. Di sekolah itu yang dipikirin uang. Yang penting mereka sudah mencapai target pengajaran, sudah bisa memenuhi administrasi yang harus dipenuhi. Sekarang kan guru itu sibuk ngurusin administrasi, ada ngajarnya enggak diperhatikan. Bagaimana dia mengembangkan pengajaran, mengembangkan ilmu, enggak peduli. Yang penting udah ngisi absen ya. Ngajar mau gimana aja lah. Ya, mereka sibuk ngurusin administrasi, laporan, yang penting nanti cair gitu. Ya, bahkan kepada anak itu pokoknya yang penting lunas, lulus gitu. Bukan si anak itu berprestasi atau tidak. Tapi yang penting lunas. Kalau lunas dapat ijazah. Kalau enggak lunas tahan, enggak bisa. Ya, yang penting bayar, bayar, bayar, bayar. Itu materialisme otaknya. Nah, kita lihat coba guru-guru yang dulu itu para dalam peradaban Islam, para ulama, para asatid, itu mentalnya bukan mental begitu. Justru walakinnal ajab, di sini katakan ajab yang paling menajubkan min dalika. Dari hal itu annana wajadna asy-syekh Abu Abdullah At-Tawudi, bahwa kami mendapatkan Syekh Abu Abdullah At-Tawudi, yaitu wufiya, yang wafat pada tahun 580 Hijriah. Wa huwa min ahli Madinati Fas. Dia adalah penduduk kota Fas bil Maghrib di Maroko. Annahu, bahwa dia kana yu'allimu sibyan, dia mengajar anak-anak. Fa ya'khudzul ajra min auladil agniya. Dia mengambil imbalan dari anak-anak orang kaya. Fayarudduhu ala agniyail fuqara. Tapi dia kembalikan uang itu, imbalan itu kepada anak-anak yang miskin. Gitu. Ya, jadi bukan mental materialisme guru itu. Pokoknya dia dapat, ya apalagi kalau disogok, dia terima. Itu kan parah. Ya, nah mental guru itu harus begitu. Mereka dapat uang banyak itu bukan untuk dikumpulkan untuk memperkaya diri, bukan. Ya. Jadi para guru dulu itu mereka mendapatkan imbalan yang besar. Mental mereka tidak materialisme, tapi mereka menggunakan uang itu untuk berinfak, untuk beramal. Dan mereka memilih hidup juhud. Kenapa? Karena guru itu akan menjadi teladan. Akan menjadi teladan guru. Jadi mereka paham bahwa ini saya ini guru. Bahkan dalam bahasa kita kan guru itu digugu dan ditiru, jadi teladan. Ya, sehingga mereka tidak mau memilih hidup yang mewah, yang poya-poya. Mereka tetap sederhana. Walaupun gaji besar, dikemanakan gaji besar itu? Untuk berinfak. Karena kan infak juga amal soleh. Oh, guru juga butuh amal soleh dengan infak. Bukan hanya butuh makan, bukan hanya butuh. Ya, nah ini mindset kita harus dirubah. Mindset kita itu. Ya. Jangan sampai kita beralasan untuk tidak. Nah kan masalahnya sekarang mau memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pengajar agama, masalahnya uangnya gak ada. Gitu kan, bagaimana lagi? Kalau sumber keuangnya tidak ada, gimana lagi? Kalau kita misalnya memaksakan harus ada, gak bisa. Ya, kemudian kalau misalnya harus tetap seperti itu, ya gak akan dilakukan pembelajaran pendidikan agama. Akhirnya gak ada yang mau mendidik. Nah itu salah juga. Ya, yang penting tetap kita ikhlas, itu yang paling utama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berbicara tentang waktu dalam pembelajaran di kutab. Ya, wa kanat awqatu ad-dirasah fil katatib tuhaddadu bi alamat tabi'iyah. Ya, jadi simpel dulu itu. Waktu-waktu pembelajaran di kutab itu ditentukan dengan tanda-tanda alami, tanda-tanda alam. Ya. Supaya mereka juga, kalau sekarang kan ngelihatnya jam gitu ya, ngajam terus ngelihatnya. Ya. Tapi tidak memperhatikan alam, tidak memperhatikan tanda-tanda alam. Ya, jadi sekarang sih ya, dulu itu pasyuruqu syamsi, terbitnya matahari. Kana badul yaumi dirosi. Jadi terbitnya matahari itu adalah mulainya hari belajar. Permulaan belajarnya itu dari terbit matahari. Yatulu wa yaksuru tabi'an li syuruqi syamsi. Panjangnya dan pendeknya itu tergantung terbitnya matahari. Jadi kalau misalnya dari terbit matahari sampai ke wa'azan, apa wa'azanil asri dan azan asar. Ya. Jadi kalau dari terbit matahari sampai azan asar itu pendek, ya pendek. Kalau panjang, panjang. Jadi sesuai dengan batasan itu. Ya, tidak ditentukan dengan berapa jamnya. Ya, tapi dengan tanda alam. Wa qad kana al-atfal yata'allamuna fil masajid. Ini tempatnya, tempat di mana mereka belajar. Dulu mereka belajarnya itu di masjid. Illa kecuali anna dzalika lam yakun bi suratin muntazima. Ya hanya saja ya belum dalam bentuk yang disiplin yang rapi. Fahinama kasurul haraju fil masajid. Ketika banyak kegaduhan di masjid, ya artinya kan kalau masjid ada orang yang sholat, ya ada orang yang zikir, ibadah. Itu kalau anak-anak ya pasti berisik lah. Yang namanya anak-anak itu begitu. Nah, bisababil atfal dengan sebab anak-anak, ama ya arba'i mi'atin wa salasa wa samanin. Tahun 483 Hijriah. Faqad ustubtiya ala muallimi sibyan, difatwakan untuk para pengajar anak-anak, an yumna'u minal masajid, dilarang belajar di masjid. Jadi dari dulu sudah ada fatwanya. Sudah ada fatwanya dilarang untuk diajarkan di masjid, siyanatan laha, ya untuk menjaga masjid itu, fa'abtau biman ihim, maka mereka menfatwakan untuk melarang mereka. Tapi larangan ini tidak mutlak ya. Jadi karena di sini ada sebab. Apa sebabnya? Mengganggu, kegaduhan. Jadi kalau masjid itu kan banyak orang yang datang ibadah ya, zikir, sholat. Kalau anak-anak kan bisa mengganggu. Nah, mengganggu orang ibadah kan tidak boleh. Mengganggu orang sholat nggak boleh. Jadi harus dipisah. Tapi kalau misalnya tidak mengganggu ya boleh-boleh saja. Apalagi kalau tidak ada lagi tempat. Ya, tidak ada lagi tempat ya, itu silakan menggunakan masjid. Ya, kecuali kalau kita sudah punya tempat khusus, sudah punya kelas gitu ya. Tapi kelas pun enggak cukup ya. Silakan aja menggunakan masjid ya dengan syarat ya tadi tidak merusak. Ya, nah bagaimana coba mendidik anak-anak ya, supaya mereka tidak merusak. Ya, itu kan yang ini pintu kan udah jebol gitu. Hah? Oh, bukan. Hah? Kenapa ya? Ya, kemudian bicara tentang libur. Wa amma binisbati lirrohati wal utlatil madrasiyah. Ya, adapun berkenaan dengan rohah istirahat. Ya, wal utlatil madrasiyah. Libur-libur sekolah, faqad luhidho, itu diperhatikan, sungguh diperhatikan ihtimamul muslimin, perhatian kaum muslimin bi'ta'i as-sobiyyi, memberikan kepada anak kistan minar roha, bagian dari rehat istirahat ba'da ana'il dirosa, setelah mereka sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi harus ada liburnya. Fahada ibnul Hajj al-Abdari, Ibnu Hajj al-Abdari, wa huwa min ulama'il Malikiyah, dia termasuk ulama Malikiyah, mazhab Maliki. Bifas, di pas, Bibiladil Maghrib di negeri Maroko. Tahun dia wafat tahun 737 Hijriah, yaqul berkata, inna dzalika, sesungguhnya hal itu, yakni libur sekolah itu mustahabun. Ya, dianjurkan. Disunahkan, mustahab liqauli sallallam, karena sabda Rasul sallallam. Jadi kita mengadakan libur itu bukan karena memang keinginan hawa nafsu dan sebagainya, karena memang ada hadisnya. Jadi mengikuti hadis. Hadisnya apa? Rawihul qulub. Tentramkanlah, tenangkanlah hati sa'atan ba'da sa'ah, dari waktu ke waktu. Dari saat ke saat. Ya, karena hati itu kan kalau dipaksa terus itu bagaikan besi yang bisa karatan. Jadi ada saatnya diistirahatkan. Ya, jadi ada waktu istirahatnya. Fa idza tarahu yaumain fil jum'ah. Kalau mereka istirahat libur 2 hari, liburnya 2 hari fil jum'ah. Jum'ah ini maksudnya minggu, usbu dalam 1 minggu. Nasyatu libaqiha, mereka akan bersemangat pada hari yang lainnya. Liburnya 2 hari. Biasanya apa? Jumat dan Sabtu ya, biasanya Jumat dan Sabtu. Ya, liburnya itu. Jadi liburan, nah, liburan pun kita isi dengan hal-hal yang liburan, namanya juga liburan. Tapi kan kadang-kadang kita liburan tuh diisi pakai itu lagi, belajar lagi. Liburan itu untuk apa? Untuk kan kalau yang namanya belajar itu fokus dengan ilmu, dengan buku ya. Ya, baik ilmu yang disampaikan oleh guru atau dengan guru, dengan tugas, pekerjaan dan sebagainya, itu akrabnya dengan itu. Nah, pada saat liburan, akrabkan dengan alam, dengan manusia, sosial manusia. Itu harusnya itu liburan. Akrabkan. Ya. Wahunaka, dan di sana juga selain libur yang rutin, ada juga taktil libur fi ayyamil a'yad, hari-hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Wahalatul marad, waktu-waktu sakit. Ya tentu kalau sakit libur, diliburkan. Ya, orang yang sakitnya maksudnya. Ya, atau kalau penyakit itu menjadi umum menimpa. Wariyah, adanya angin, angin besar ya. Jadi ada apa namanya? Peristiwa-peristiwa alam ya, itu juga kita harus memperhatikan. Ada angin wal awasib ya, ada badai. Ya. Wal barad, dingin, dingin sekali. Wal matar syadid, hujan yang besar. Hujan yang besar itu diliburkan. Wa ammal mu'alim, atau adapun mu'alim, guru, fa idza taghayyaba. Ah, ini nih, jangan menyepelekan. Kalau guru itu apa, gaib, tidak hadir, li syughlin tori, karena suatu kesibukan yang tori itu kondisional ya. Jadi kesibukan yang memang bukan rutin tapi tiba-tiba ada gitu ya. Fa alaihi an yastajiro li sibyan. Dia harus menyewa untuk anak-anak, untuk mengajar anak-anak itu, man yakunu fihim bimisli kifayati. Dia harus menyewa orang yang bisa mengajar anak-anak itu seperti yang punya kemampuan seperti dirinya. Jadi mencari badal itu yang yang ya kira-kira kemampuannya, artinya dia bisa membadali ya, bisa menggantikan ya, jangan sampai badalan tapi orang yang membadalinya nggak mampu gitu. Itu menzalimi hak dari murid. Idalam tutil mudata dalik, kalau tidak panjang, artinya kan nggak nyampe seminggu gitu, tidak panjang, hanya sehari gitu, atau 2 hari, 3 hari. Tidak panjang. Wa kadzalika in huwa safir. Begitu juga kalau dia bepergian, fa aqama man yuwafihim kifayatahu lahum. Maka dia harus ya mencari orang yang bisa memenuhi sesuai kemampuan. Jadi artinya proses pembelajaran tidak terganggu dengan tidak adanya dia. Tetap dia bahkan ketika membadali itu betul-betul yang membadali itu dia paham apa yang akan diajarkan sesuai dengan rencana ya, rencana kita mengajar. Jangan sampai ah pokoknya mau enggak sesuai isi we. Jangan gitu. Ya, jadi naon lah isi naon itu salah. Ya kan? Jadi harus dipersiapkan juga apa rencana pengajarannya. Ya, in kana safaron labuda minhu, ya kalau bepergian yang memang harus. Ya, atau misalnya ibunya sakit harus pulang sebagainya. Qariban al-yaum wal yaumain wa ma asbahuma. Ya, yang seperti satu hari atau dua hari atau yang semisal dengannya, artinya tiga hari. Payastahibbu dzalika insyaallah. Insyaallah hal itu akan mudah, akan dimudahkan. Akan menjadi ringan. Wa amma in ba'uda au khifa ba'dal qarib lam lima ya'rudu fil asfar minal hawadis fala yasluh lahu lidali. Ya. Ya, adapun kalau perjalanannya itu jauh dan dikhawatirkan ya akan terjadi peristiwa-peristiwa dalam perjalanan itu yang membuat dia menjadi sulit untuk kembali lagi, palayaslu didalik, itu enggak boleh. Jadi enggak boleh sekarang kalau guru gitu ya, dia tiba-tiba ditinggalkan, pleng gitu enggak ada, enggak boleh. Kalau enggak ada seperti itu ya berarti dia harus diganti sama guru yang lain. Jadi kenapa ada aturan seperti itu? Tujuannya apa? Ya, ya supaya tidak menyepelekan pembelajaran. Nah sekarang kan masalahnya hanya untuk keperluan-keperluan dari pemerintah terutama. Kadang-kadang suka mengganggu pembelajaran. Ya, harus tadi ngantri dan sebagainya. Muridnya ditinggalin nggak belajar. Ya rapat segala macam, rapat segala gitu ya. Anak muridnya ditinggalkan. Bahkan kan ada itu kejadian anak SD yang gurunya nggak ada, pakai kerudungan anaknya itu madrasah. Ya, ada anak perempuan yang dianiaya sama anak laki-laki, dipukulin. Pak ada videonya itu. Di dalam kelas itu disaksikan oleh semua anak-anak murid. Jadi ada anak perempuan dipukulin oleh dua orang anak laki-laki. Ya, ditonjok, ditendang, keras itu. Itu dalam kelas. Nah pertanyaannya gurunya kemana gitu kan. Nah inilah pentingnya kenapa guru tidak boleh menyepelekan dalam proses pembelajaran. Apalagi anaknya tidak diajarkan iman dan tidak diajarkan adab. Itu yang terjadi. Ya seperti itu. Karena anak-anak sekarang itu jangan-jangan kita anggap penting loh. Mereka sudah punya imajinasi, mereka sudah punya imajinasi sudah. Karena dari mana? Dari tontonan. Dari kartun sekalipun, dari kartun, dari tontonan. Apalagi sekarang mereka kalau dibebaskan menggunakan HP itu dari Android segala macam kan. Aplikasi bisa di-download, bisa dipakai permainan-permainan. Ya, bahkan LGBT itu udah masuk ke wilayah anak-anak itu. Sudah masuk. Iya, gitu. Kan di situ ada gambar, ada gambarnya, cowok dengan cowok, ya, cewek dengan cewek, cowok dengan cowok, begitu. Jadi sudah tertanam dalam pikiran anak. Makanya sekarang pakar psikologi, misalnya ibu siapa Eli Risman itu sering menyampaikan, bahkan LGBT itu sudah terjadi di anak TK. Iya, sudah terjadi di anak TK. Jadi jangan nganggap enteng anak-anak itu. Makanya guru itu harus benar-benar memperhatikan. Karena ya dia harus betul-betul mengantisipasi, membersihkan apa-apa yang masuk ke dalam diri mereka. Baik dari televisi, baik dari HP. Makanya kenapa anak-anak itu jangan diberikan HP itu begitu. Kan sekarang banyak kan orang tua yang... Orang tua bahkan gak berpikir begitu, enggak. Mereka hanya... Anak-anak megang HP untuk apa ya? Untuk hiburan gitu ya, untuk main-main doang. Enggak kepikiran ke situ. Justru anak itu justru bisa lebih jauh yang mereka lakukan itu. Jadi jangan dianggap enteng, sekalipun anak TK tadi. Kan sekarang banyak orang tuanya yang masih gaptek gitu kan, yang muka ini aja nggak bisa gitu, sulit buka apa-apa, tapi anak-anak udah bisa. Ya, jadi kita harus kita khawatirkan lah, termasuk apalagi sekarang anak-anak sanawiyah ketika liburan gitu kan. Jadi jangan dianggap sepele. Ya, karena bahaya sekali dari segi apa teknologi itu ya. Ya, nah itu gambaran-gambaran yang menjadi apa konsep yang bisa kita pelajari dan bisa kita amalkan dalam lingkungan pendidikan kita ya.